Kemudian kita lanjutkan dengan membahas dan membaca Al-Fiqh Al-Muyassar. Langsung pada bab yang ke-13, yaitu Kitabul At'imah wa Dzabaih wa Shayd, tentang makanan, sembelihan, dan berburu. Karena ada 3 poin, maka dikatakan waistamil, maka kitab ini, bagian ini mengandung 3 bab. Bab makanan, bab sembelihan, dan bab as-sayid. Qala al-musannifuna hafizahumullahu ta'ala al-albabul al-awwal fil at'imah. Maka bab yang pertama tentang masalah makanan. Dan di bab ini terdapat sejumlah poin bahasan. Yang pertama adalah definisi dan dalil. Poin yang pertama tentang definisi at'imah. Maka at'imah adalah jamak dari to'am. Dan yang namanya to'am dalam bahasa Arab adalah apa yang dimakan oleh seseorang dan dia yataghadha, dan dia mendapatkan asupan makanan dengannya. Minal aqwat, aqwat jamak dari kutun, kut artinya makanan pengenyang. Ya, makanan tersebut bikin orang kenyang. Yang ini berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ya, maka makanan itu kut atau selain kut. Maka yang dimaksud dengan to'am tidak mesti harus makanan pengenyang. Kalau kita nasi, namun ya camilan, buah-buahan, itu juga termasuk to'am. Aw yashrabuhu, dan dalam bahasa Arab, syarab, minuman, itu termasuk to'am. Ya, secara bahasa, dari tinjauan bahasa, syarab, minuman, itu termasuk to'am. Ya, karena to'am dari kata-kata to'mun yang artinya ada rasanya. Ya, oleh karena itu di akhir-akhir di akhir-akhir juz 2, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang pasukan Thalut, dan mereka melewati ujian berupa sungai. Maka Thalut mengatakan, "Wa man lam yata'amhu fa innahu minni." Siapa yang melewati sungai ini dan tidak yata'amhu, dan tidak meminumnya, maka dia adalah pasukanku. Ada kata-kata yata'amhu, to'am, maka padahal itu air. Maka ini dalil bahasanya minuman adalah to'am dalam bahasa Arab. Dan dalil terkait dengan masalah bab makanan, maka kaidah syariat untuk mengetahui makanan yang halal dan yang haram itu tantalik berangkat dari firman Allah Ta'ala. Kulla ajitu fima uhiya ilayya. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah aku jumpai dalam wahyu yang diberikan kepadaku muharraman ala ta'imin, adanya makanan yang haram atas orang yang mau memakan satu makanan, illa ayakuna maitatan, kecuali jika makanan tersebut berupa bangkai atau darah yang memancar atau daging babi. Fa innahu, maka sesungguhnya babi itu rijisun najis, au fiskon atau kefasikan, yaitu binatang yang disembelih, yang saat menyembelihnya disebutkan nama selain nama Allah Subhanahu wa taala. Fa man itura ghairu barin wala adin, namun siapa yang dalam kondisi terpaksa, ghairu barin, dan dia tidak mencari-cari makanan yang haram, wala adin, ghairu barin, dia bukanlah orang yang berharap-harap untuk bisa memakan makanan yang haram, wala adin, tidak pula kelewat batas saat dia terpaksa. Maka barin artinya adalah menginginkan dan berharap-harap, mencari-cari kesempatan supaya bisa makan babi atau makan bangkai. Adin itu artinya saat dalam kondisi darurat, saat dalam kondisi terpaksa, maka dia tidak overdosis dalam memakan makanan yang Allah, makanan yang haram yang Allah bolehkan saat terpaksa. Fa inna rabbaka ghafurur rahim, maka sunnya Rabbmu adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di surat Al-An'am ayat yang ke-145. Ya. Maka di ayat ini terdapat hasyar, karena di sana ada la, ada nafi, kemudian istisna, la kemudian illa. Ya. Maka maka di sana ada hasyar, artinya membatasi. Maka membatasi makanan yang haram pada sejumlah makanan yang Allah sebutkan. Di sini cuma disebutkan bangkai, darah, daging babi, kemudian binatang yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 poin. Maka berkaitan dengan ayat ini dan ayat-ayat yang sejenis, maka di antara penjelasan ulama tentang masalah ini, di antaranya adalah penjelasan Al-Imam Syafi'i. Beliau mengatakan bahasanya ayat ini konteksnya, kaitannya adalah bantahan terhadap orang-orang musyrik Arab yang mengharamkan hal-hal yang tidak Allah haramkan. Mereka mengharamkan ini dan itu, unta dalam kondisi ini, kondisi itu, yang disebut dengan ham, disebut dengan ini dan itu. Maka Allah turunkan ayat ini sebagai pengumuman kepada mereka bahasanya tindakan mereka mengharamkan ini dan itu satu hal yang tidak benar, karena tidak ada yang Allah haramkan ketika itu. Tidak ada yang Allah haramkan ketika itu kecuali yang Allah sebutkan. Oleh karena itu maka tidaklah meniadakan kalau seandainya setelah itu terdapat keterangan tambahan, hukum-hukum tambahan tentang makanan yang haram untuk dikonsumsi. Lalu kemudian Nabi memberikan tambahan, tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf ayat yang ke-157 tentang ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah katakan, "Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrim 'alaihimul khaba'ith." Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghalalkan untuk umatnya semua yang thayyib. Semua yang thayyib, dan mengharamkan untuk umatnya al-khaba'is, semua yang khabis. Nanti thayyib ada penjelasannya di bawah. Demikian juga firman Allah Ta'ala di surat Al-A'raf ayat yang ke-32, katakanlah siapakah yang mengharamkan zinatullah, benda-benda yang bisa jadi perhiasan. Benda-benda yang jadi perhiasan, maksudnya yang dimaksud dengan zinatullah, permata, mutiara, emas, perak, dan yang lainnya. Artinya tentu zinatullah di sini adalah zinatan khalaqahallahu. Maka tentu idofah di sini adalah idofah, bukan idofah menunjukkan sifat, namun idofah menunjukkan penciptaan, menunjukkan kalau itu makhluk. Semacam ardullah, buminya Allah, artinya bumi yang Allah ciptakan. Sama Allah, langitnya Allah, artinya langit yang Allah ciptakan. Maka zinatallah artinya perhiasan, permata, mutiara, emas, perak yang Allah ciptakan. Alati akhjali ibadi, yang Allah keluarkan, zinah tadi, emas, perak, itu Allah keluarkan dari dalam bumi, permata, mutiara, dan yang lainnya, adalah li ibadi untuk hamba-hambanya. Watbaibati minar rizq, demikian juga siapakah yang menghalalkan rizki, yaitu makanan yang thayyib. Katakanlah itu semua, baik zinah ataupun at-thayyibati minar rizq, katakanlah hiya lilladzina amanu fil hayati dunya, itu adalah diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. Khalisatan yaumal qiyamah, namun ketika di dunia dia dinikmati oleh orang yang beriman dan orang kafir. Emas, perak, permata, mutiara dinikmati oleh orang yang beriman dan orang kafir. Makanan-makanan yang thayyib itu juga dinikmati oleh orang yang beriman dan orang kafir. Maka meskipun ditujukan untuk orang-orang yang beriman, masih Allah izinkan orang-orang kafir untuk menikmatinya. Lain halnya ketika akhirat telah tiba, maka khalisatay yaumal qiyamah, murni untuk orang yang beriman dan tidak boleh dinikmati oleh selain orang yang beriman nanti pada hari kiamat. Kadzalika nufasilul ayati liqaumi ya'lamun. Demikian kami jelaskan berbagai macam ayat, kami detailkan berbagai macam ayat liqaumi ya'lamun, untuk orang-orang yang berilmu. Maka di dua ayat yang terakhir, Al-A'raf 157 dan Al-A'raf 32, terdapat istilah thayyib. Nah, apa itu yang dimaksud dengan thayyib? Yang dimaksud dengan thayyibat, ma tasta'tibuhu an-nafsu wa tashtahihi. Segala sesuatu yang orang itu tashtahihi, suka. Suka dengannya. Dan orang itu menganggap enak hal tersebut. Kalau ini makanan, maka menganggap enak makanan itu. Maka semua yang orang itu merasa ini orang itu suka dan merasa itu enak, maka itu thayyib. Ya, meskipun kita katakan definisi thayyib yang disampaikan oleh penulis ini perlu ditambahkan. Tidak hanya yang namanya thayyib, tidak hanya sekedar terasa enak di lidah, ya, terasa enak di mulut, ya, orang ngiler untuk menikmatinya, ya, orang kemudian ingin merasakannya karena bentuknya yang menarik atau karena ini. Nah, oleh karena itu perlu ditambahkan definisi thayyib di samping dia adalah enak, maka perlu poin satu lagi, yaitu tidak berbahaya. Tidak berbahaya. Enak namun beracun, nah itu tidak jadi thayyib. Enak namun setelah selesai makan itu mati, jadi thayyib. Enak namun setelah selesai makan itu sakit, bukan thayyib. Oleh karena itu maka kaidah penting syariat dalam masalah ini sebagaimana di Al-A'raf ayat yang ke-157, semua yang thayyib itu halal. Semua yang thayyib itu halal. Kebalikan dari thayyib adalah khabith. Setelah kita tahu bahasanya thayyib itu mengandung dua poin di atas, maka kebalikannya itulah khabith. Maka prinsip dalam Islam, semua yang khabis haram dan semua yang thayyib itu halal. Kalau satu makanan itu thayyib, enak rasanya dan tidak berbahaya, tidak membahayakan agama karena mengandung dosa, ataupun tidak membahayakan badan dan kesehatan, maka tidak mungkin syariat mengharamkannya. Maka illah halalnya makanan adalah thayyib. Dan ilah haramnya makanan dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khabith. Lain hanya dengan syariat terdahulu. Boleh jadi ada sebagian makanan itu Allah haramkan karena sebagai hukuman. Lain hanya dengan syariat untuk Bani Israel. Sebagian makanan Allah haramkan untuk Bani Israel sebagai hukuman. Bukan karena itu khabith, dan karena untuk hukuman bagi mereka. Adapun dalam umat Muhammad, untuk syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada makanan yang haram karena hukuman. Semua yang haram karena dia khabith. Li'anat ta'am, karena makanan, karena itu menjadi asupan seseorang yang dimasukkan ke badan seseorang, maka dampaknya itu yang akis akan tercermin pada akhlak seseorang. Maka makanan yang thayyib, maka pengaruhnya adalah thayyib. Sedangkan makanan yang khabis, maka pengaruhnya adalah kebalikan hal tersebut. Oleh karena itu, maka Allah subhanahu wa ta'ala memubahkan makanan yang thayyib dan mengharamkan makanan yang khabis. Maka keadaan makanan itu mempengaruhi mempengaruhi akhlak, mempengaruhi perilaku. Oleh karena itu di antara hikmah kenapa babi diharamkan dalam Al-Quran, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada karena sifat jelek babi. Babi ini punya sifat jelek, tidak punya cemburu. Tidak punya cemburu. Babi ini pejantannya dayus. Pejantannya dayus. Dan bahkan dijumpai ada anak babi yang menyetubui ibunya. Menyetubui induknya, ditonton oleh bapaknya. Maka ini sifat babi. Maka hikmah kenapa babi itu diharamkan adalah supaya sifat ini tidak menular pada manusia. Dan kita jumpai orang yang hobi makan babi itu dayus. Nah, tidak punya cemburu. Istrinya mau dibonceng orang, mau kemudian ngobrol asik sama orang, mau cipika-cipiki, no problem. Nyantai saja. Karena ketularan sifatnya babi. Yang no problem, istrinya mau diapain oleh orang lain, bahkan anaknya sendiri nyetubuh ibunya, dia nonton, bapaknya nonton, no problem. Maka tadi dikatakan makanan itu punya efek pada perilaku. Ya, maka fal aslu fil at'imah al-hillu, maka hukum asal makanan adalah halal kecuali yang diharamkan oleh syariat. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengatakan waqad fassala lakum ma harama 'alaikum illa ma turirtum ilaih. Telah Allah uraikan secara detail ma harama 'alaikum, apa saja yang Allah haramkan atas kalian. Maka apa yang haram telah Allah uraikan secara detail. Ila ma turirtum ilaih, dan itu pun yang haram tadi, yang tidak boleh dimakan tadi, itu menjadi boleh ketika kondisi terpaksa. Maka di surat Al-An'am ayat yang ke-119 Allah nyatakan bahwasannya Allah telah memberikan tafsil masalah makanan. Oleh karena itu waqad ja'a hadza tafsil. Tafsil atau rincian, uraian detail tentang makanan ini, itu rinciannya itu mengandung 3 poin. Yang pertama ada rincian berupa dalil tegas mubahnya satu makanan tertentu. Dan yang kedua adalah adanya dalil tegas haramnya makanan-makanan tertentu. Kemudian rincian dan penjelasannya Allah sampaikan ada jenis yang ketiga adalah sejumlah makanan yang Allah diamkan. Ya, tidak Allah bahas apakah secara tegas itu halal ataukah haram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan hal ini dalam sabdanya innallaha farada faraida. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan sejumlah hal. Fala tudai'uha, janganlah kalian menelantarkan kewajiban yang Allah wajibkan. Wahada hududan, dan Allah telah menggariskan sejumlah garis batas. Yang di seberang garis tersebut adalah satu hal yang Allah larang. Fala taqtaduha, maka janganlah kalian melanggarnya. Waharrama asya'a, dan Allah mengharamkan berbagai hal, maka janganlah kalian melanggarnya. Wa sakata an asya'a, dan Allah mendiamkan banyak hal. Rahmatan lakum min ghairi nisyanin, karena sayang kepada kalian bukan karena lupa. Fala tabahasu anha, maka janganlah kalian membahas-bahasnya, mengorek-ngoreknya. Demikian dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Darqutni dalam sunannya dan Baihaqi, dinilai hasan oleh An-Nawawi di Arba'in Nawawiyah. Karena ini adalah salah satu hadis di Arba'in Nawawiyah. Namun kalau di catatan kaki Fiqih Muyassar, dinilai hasan oleh An-Nawawi sebagaimana dikutip oleh Syaikh Shalih Al-Fauzan di Mulakhas Al-Fiqhi. Ini kutipan yang kurang bagus. Kenapa jauh-jauh ke mulakhas al-fiqhi padahal ada di Arba'in? Bisa langsung dan tidak sulit untuk ketemu Arba'in. Tidak sulit untuk ketemu dengan Arba'in. Kenapa pakai perantara? Padahal bisa langsung ngutip dari sumber pokoknya. Kenapa pakai sekunder? Maka dalam dunia tulis-menulis, maka ada referensi primer dan ada referensi sekunder. Kalau kita mengutip perkataan An-Nawawi langsung dari bukunya An-Nawawi, ya, maka itu kita mengutip dari sumber primer. Dan kalau kita mengutip perkataan An-Nawawi, penilaian hadis menurut An-Nawawi, pakai buku yang lain, sehingga kutipan dalam kutipan, maka ini berasal dari sumber sekunder. Dan sumber sekunder itu hanya dipakai kalau orang itu kesulitan untuk ketemu dengan sumber primer. Kalau mudah untuk mendapatkan sumber primer, aib. Kalau satu hal yang mudah untuk mendapatkan sumber primer, satu hal yang aib bagi seorang penulis ketika dia ngutipnya kok dari sumber sekunder dan tidak langsung ngambil kepada sumber primer, padahal itu mudah. Padahal itu mudah, namun kalau bukunya langka, dicetak di ujung dunia sana, kita tidak bisa mendapatkannya, maka boleh kutipan dalam kutipan. Ngambil dari sumber sekunder. Oleh karena itu, maka catatan kaki yang ada di Mullah Shofiq ini satu hal yang membingungkan. Karena buku ini ditulis oleh para profesor di bidang ilmu fikih, kok mau ngutip dihasankan oleh An-Nawawi dalam satu hadis yang itu ada di Arba'in Nawawiyah, kok malah perginya ke Mulakhas al-Fiqhi. Nah, kembali ke hadis, maka hadis ini dalil bahasanya di antara sifat Allah adalah as-sukut, diam. Karena di antara sifat Allah adalah berbicara, dan Allah berbicara mata sya'ah, kapan saja Allah kehendaki. Maka ada waktu, ada saat di mana Allah berbicara, dan ada waktu di mana Allah tidak berbicara. Dan pada saat Allah tidak berbicara, maka Allah pada saat itu bukan karena bisu, namun karena diam. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis ini, wa sakata an asya'a, dan Allah mendiamkan berbagai hal. Allah tidak berbicara tentang hal tersebut. Maka di antara sifat Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani adalah Allah punya sifat diam. Ya, tidak berbicara ketika dia tidak ingin berbicara. Ya, kemudian masalah yang kedua, mana sosari ala hillihi wa ibahatihi. Maka tadi ada tiga poin bahasan. Ada yang ditegaskan kalau itu halal, yang ditegaskan kalau itu haram, dan yang didiamkan. Maka poin yang pertama, yang ditegaskan oleh syariat kalau itu halal dan mubah. Ya, fal aslu fi dhalika wal qaidah, maka kaidah dalam masalah ini dan kaidah dalam masalah ini, semua makanan yang suci, yang tidak najis dan tidak berbahaya, maka dia mubah. Dan makanan yang mubah itu ada dua jenis. Boleh jadi dari hewan atau dari tumbuh-tumbuhan. Boleh jadi nabati atau non-nabati. Kalau hubub semacam biji-bijian contohnya padi atau beras, jagung. Wathimar atau hasil pertanian non-biji-bijian. Demikian juga hewan itu ada dua jenis, ada hewan darat dan ada hewan laut. Dan yang dimaksud dengan hewan laut adalah hewan air. Maka bahar dalam bahasa syariat itu mencakup laut dan sungai. Laut, sungai, waduk, danau, itu semua disebut bahar. Oleh karena itu ketika di sini kita lihat hewan dua macam, bariyah darat, kebalikannya bahriyah. Ya, tentu bukan kebalikannya cuma hewan laut saja, berarti hewan kali, hewan sungai, ya. Tidak masuk, tidak. Makanya yang dimaksud dengan bahriyah adalah hewan air. Maka air dalam bahasa syariat disebut bahar. Maka ketika disebut bahar, maka pada dasarnya jika tidak ada penjelasan khusus, maka itu mencakup lautan, sungai, danau, waduk, dan yang lainnya. Poin pertama tentang hewan air atau hayawan al-bahari. Definisinya adalah semua hewan yang tidak bisa hidup kecuali di laut, kecuali di air. Dia tidak bisa hidup. Dia boleh jadi, kalau dia sama sekali tidak ada air, dia mati. Maka tidak disyaratkan dia harus selalu di air. Ya, bisa jadi dia keluar dari air, namun dia tidak bisa hidup tanpa air. Kalau tidak ada air, dia mati. Tapi kalau cuma kemudian ya refreshing di luar air, nanti kemudian balik lagi, maka ini tidak menghilangkan status dia sebagai hayawan al-bahari. Ya, maka definisi hayawan al-bahar, hewan air adalah la ya'is ila fil bahar. Dia tidak bisa hidup kecuali di air. Ya, dia tidak bisa hidupnya itu di air. Dan dia mati tanpa air. Kasamak seperti ikan dengan berbagai macam jenisnya yang sangat banyak. Demikian juga hewan-hewan air lainnya. Maka ini termasuk apa? Poin yang dihalalkan oleh syariat. Maka pada dasarnya semua adalah halal kecuali ma fihi summun, binatang yang mengandung racun. Maka tentu haram. Namun haramnya itu bukan karena hewan airnya. Ikan yang beracun, itu haramnya bukan karena hewan airnya, namun lid doror, karena doror, karena madarat yang terkandung dalam hewan tersebut. Wa kadza yahrumu min ta'amil bahar, dan demikian juga haram minta amil bahar dari hewan air, makana mustakhbasan mustaqdaran, yang menjijikkan dan dianggap kotor. Kadzabda seperti kata, ditambah majaa minan nahyi an qatlihi, terdapat dalil, terdapat hadis yang melarang untuk membunuh kata. Ya, maka beliau mengatakan, penulis Fikih Muyassar menyampaikan bahasanya, di antara binatang yang haram dimakan, maka kata itu hewan air. Beliau katakan sebagai hewan air, karena dia tidak boleh tidak harus punya air, harus ada air. Dia tidak bisa hidup tanpa air. Namun meskipun dia kadang, dia tidak berada di air. Maka beliau katakan bahasanya, kata penulis Fikih Muyassar, kata ini hukumnya haram dimakan karena dua alasan. Alasan yang pertama, ada hadis yang melarang untuk membunuh kata. Dan alasan yang kedua, mustakhbas, karena dia dianggap hewan yang kotor dan menjijikkan. Mustakhbas menjijikkan, mustakdar teranggap kotor. Namun insya Allah di pertemuan esok pagi kita akan sampaikan pembahasan lebih detail, apakah kemudian anggapan jijik itu bisa jadi tolak ukur untuk mengharamkan makanan. Maka untuk poin yang kedua itu debatable, nanti akan kita bicarakan lebih lanjut di pertemuan yang akan datang. Adapun poin yang pertama itu karena terdapat larangan untuk membunuh kata, maka ini musallam, kita bisa kita terima. Maka kesimpulannya, kata itu haram untuk dimakan, namun sebab pokoknya adalah karena terdapat hadis yang melarang untuk membunuhnya. Demikian juga di sini dikatakan di antara yang haram katimsah, semacam buaya. Dan buaya menurut penulis fikih muyassar hukumnya haram dimakan karena dua alasan. Yang pertama mustakhbasan, menjijikkan. Kemudian yang kedua karena dia punya taring yang dipakai untuk menyerang. Maka ulama berselisih pendapat tentang buaya. Ya, dia haram ataukah tidak? Pendapat yang dirojekan oleh Syekh Ibnu Utsaimin halal. Ya, pendapat yang dirojekan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, buaya itu halal dimakan. Dagingnya tentunya. Alasan beliau karena itu hewan air. Dan hukum asal hewan air adalah halal. Kemudian di sini tadi disampaikan kalau penulis fikih muyassar menguatkan pendapat ulama yang mengharamkannya dengan dua alasan. Alasan yang pertama kan dia punya taring. Ya, kita katakan terlarangnya hewan bertaring itu untuk hewan darat, bukan untuk hewan air. Kaidah pengharaman karena bertaring yang dipakai untuk menerkam, untuk menyerang manusia, itu berlaku untuk hewan darat, tidak berlaku untuk hewan air. Sedangkan mustakhbas, nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan yang akan datang. Akan kita bacakan dari buku Al-At'imah karya Syaikh Shaleh Fauzan yang membahas tentang masalah apakah apakah menjijikkan itu bisa jadi tolak ukur halal haramnya satu makanan. Ya, maka ringkasnya buaya itu diperselisihkan ulama halal dimakan ataukah tidak dagingnya. Dan pendapat yang lebih kuat wallahu taala alam adalah pendapat yang diambil oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala, yaitu daging buaya itu halal untuk dimakan. Dan alasan kalau barang yang menjijikkan itu haram dimakan, di sini penulis mengatakan li umumi qauli ta'ala, berdasarkan dalil umum ayat wa yuharim 'alamil khaba'is. Dan Allah haramkan atau Nabi haramkan atas mereka umatnya segala yang khabis. Ya, maka menurut penulis definisi khabis adalah mustakhbas dan mustaqdar, sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikkan. Ya, demikian yang kita bahas, kita baca dalam kesempatan pagi hari ini. Insyaallah kita lanjutkan esok pagi. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhudha wa ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.